definisi iman yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, yaitu apa kata beliau? Iman adalah qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, wala amalun wa qaulun illa biniyah, wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bi sunnah. Iman itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Siapa yang masih ingat penjelasan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap tentang sekian banyak ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang definisi iman, di mana sudah kita terangkan bahwa kaum salaf di dalam mendefinisikan iman muncul sekian banyak ungkapan yang berbeda, cuma apanya? Ibarahnya, ibaratnya, kalimat-kalimatnya. Tapi sesungguhnya makna dan yang dituju dengan makna tersebut sama. Siapa yang masih ingat penjelasan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Kan di sana ada ulama yang mengartikan al-imanu qaulun wa amalun. Cuma itu. Ada yang mengartikan al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Ada juga yang mengartikan iman itu qaulun wa amalun wa niyatun wattiba'u li sunnah. Apa penjelasan Al-Imam Ibnu Taimiyah terhadap ungkapan-ungkapan tersebut? Kata beliau, sesungguhnya maknanya sama, walaupun berbeda ungkapan. Kalau yang masyhur dari ulama mutaakhirin yang sering kita dengar, iman itu apa? Qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil qalbi, wa'amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Ini definisi yang masyhur. Kalau definisi ulama-ulama terdahulu lebih mukhtasar, lebih ringkas. Seperti tadi, iman, ucapan, dan perbuatan. Atau iman, ucapan, perbuatan, dan niat. Atau iman, ucapan, perbuatan, niat, dan mengikuti sunnah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ulama terdahulu yang mengartikan iman itu ucapan dan amalan, kata beliau, ucapan di situ mencakup ucapan apa? Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan juga ucapan lisan. Begitu juga amalan, amalan yang dimaksud mencakup amalan qalbi. Amalan qalbi termasuk apa di situ? Akidah. Akidah itu termasuk daripada amalan qalbi. Dan juga amalan jawarih, amalan dari anggota badan. Berarti sesungguhnya tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama di dalam mendefinisikan iman secara maknanya. Yang berbeda cuma ungkapan kata. Paham? Ini yang berbeda di kalangan ulama. Paham di sini cara menjamaknya? Kalau kita membaca keterangan ulama terdahulu, berbeda-beda dalam sisi ungkapan kata. Ada qaulun wa amalun, ada qaulun wa amalun wa niyatun, ada qaulun wa amalun wa niyatun wa tiba'u li sunnah. Dijamak oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bisa dibaca dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Nah, kemudian poin yang terakhir dari definisi iman, asiwala qaulun wa amalu wa niyyatu illa bi sunnah. Ya. Kata al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnatin, dan tidak akan bermanfaat ucapan dan juga perbuatan dan juga niat yang baik illa bi sunnatin, kecuali ucapan, amalan dan niat yang baik tersebut dicocokkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah dalam artian makna secara umum menurut definisi kaum salaf. Apa definisi sunnah secara umum menurut kaum salaf? At-tariqah al-masrukah, ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu jalan beragama yang dahulu pernah ditempuh oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah ditempuh pula oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humaydi ini, wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bi sunnah, tidak akan bermanfaat ucapan, amalan, niat kecuali dengan dicocokkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini mengingatkan kepada kita tentang dua rukun atau dua syarat sah daripada amal. Apa itu? Ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Yang pertama ikhlas. Kemudian yang kedua, tajridu tha'a lir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memurnikan ketaatan kita hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya kita dalam menjalankan agama ini enggak boleh mengikuti cara lain kecuali caranya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua syarat sah amalan. Di mana amalan tidak mungkin diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali dengan kita menyempurnakan dua syarat tersebut. Syarat yang pertama, ikhlas. Dan ini yang paling berat daripada syarat yang kedua, keharusan untuk meluruskan niat karena Allah. Ini syarat yang paling berat. Kalau mengucapkannya gampang, saya ikhlas, bahkan bisa jadi nama orang mukhlis, tapi belum tentu ikhlas dalam beragama. Kenapa? Karena hati. Kenapa qalbun dikatakan qalbun? Annahu yataqallab. Karena hati itu selalu bergoyang, naik turun keimanannya. Karena niat itu tempatnya berada di dalam hati, makanya sulit. Makanya kata para ulama ussalaf, ma'alajtu syai'at hiya ashadu alayya min niyat. Tidaklah aku bisa mengobati sesuatu yang paling berat untuk aku obati dari apa? Niat. Karena niat itu kadang lurus, kadang juga bengkok untuk selain Allah. Terus apa kiatnya supaya hati itu lurus? Apa kiatnya? Yang pertama, banyak doa. Karena hati itu yang memegang, bukan kita yang dititipi hati oleh Allah Azza wa Jal. Tapi yang memegang hati manusia, kendalinya adalah Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya bahwasanya hati anak Adam itu baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya. Hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Ya Allah jalla wa ala membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Berarti kalau Allah yang membolak-balikkan hati, kalau kita mau kekokohan hati agar selalu ikhlas dalam beragama karena Allah, kepada siapa kita meminta? Kepada zat yang memegang hati tersebut, yaitu Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi yang mukhlis, yang muwahhid, beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Terus bagaimana kita? Hanya banyak berdoa. Jangan kita merasa sudah sering belajar kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pasti ikhlas dalam beramal. Belum tentu, enggak ada jaminan. Kalau Allah jalla wa ala mau menyimpangkan kita, siapa yang mampu memberikan kepada kita hidayah? Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Kalau Allah jalla wa ala mau menyesatkan kita, dan Allah jalla wa ala, ingat, Allah jalla wa ala tidak mungkin menyesatkan kita kecuali sebagai hukuman dan balasan. Dan kalau Allah jalla wa ala menyesatkan kita sebagai hukuman bagi kita, maka ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menarik kita kembali kepada hidayah. Makanya hidayah itu mintanya sama Allah. Kekokohan hati mintanya sama Allah. Keikhlasan hati mintanya sama Allah Azza wa Jal. Dan juga diantara kiat agar bisa selalu menjaga keikhlasan hati, yaitu melupakan pandangan manusia. Anggap kita gak melihat mereka dan mereka gak melihat kita. Kalau kita dalam beramal selalu ngelihat dulu, dilihat gak sama mata-mata manusia? Kita gak akan ikhlas dalam beramal. Dan itu riya. Setiap beramal yang diperhatikan matanya manusia. Setiap beramal yang dilihat telinga, ada gak yang mau dengerin suara kita dalam beramal ini? Itu sum'ah. Lupakan pandangan manusia, lupakan telinganya manusia, jadilah manusia-manusia yang muhsin. Walaupun orang namanya muhsin, belum tentu muhsin. Kadang musi. Apa itu muhsin? Orang yang baik. Kalau musi, orang yang buruk. Ya? Apa arti muhsin? Ihsan dalam istilah syar'i, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Saking khusyuknya, saking nikmatnya engkau beribadah, seakan-akan engkau itu melihat Allah Azza wa Jal. Kalau engkau tidak mampu, maka yakini Allah Jalla wa'ala itu melihat engkau. Tapi perlu kita ingat bahwasanya orang tidak mungkin mencapai derajat ihsan kalau dia tidak bertauhid. Karena ihsan itu derajat keberapa dalam agama? Hah? Ketiga. Ya enggak? Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, iman, tauhid kita kepada Allah. Yang ketiga, baru ihsan. Berarti orang enggak mungkin bisa mencapai derajat ihsan apabila tauhidnya itu rusak. Dan belum tentu dia mencapai derajat iman kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dilupakan pandangan manusia kalau beramal. Kalau yakin itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas iman tersebut sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati pegang keistiqomahan tersebut. Makanya dalam amal itu enggak perlu melihat telinga. Anggaplah tuli itu telinga. Dalam beramal itu enggak perlu melihat mata-mata, walaupun matanya banyak. Anggap picek semua. Anggap enggak melihat mereka kepada kita. Kalau itu picek. Orang Jawa, picek itu apa? Buta. Anggap mereka tidak melihat kita, karena fokus kita adalah merasakan bagaimana nikmatnya pandangan Allah karena sudah mencapai derajat ihsan dalam ibadah. Ya, ini yang paling berat dalam menjalankan amal, menjaga hati. Apalagi kalau memang hatinya lemah, beramal nunggu dukungan. Kalau nggak didukung, nggak beramal. Ini kayak anak-anak dalam beramal. Kalau nggak diiming-imingi dikasih permen, sulit. Sama. Mental orang tua, sebagian orang tua di zaman sekarang seperti mental anak-anak dalam beramal. Dan bahkan di dalam menampakkan kesalafiahan saja, tunggu dukungan manusia. Kalau orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, siapa yang mereka harapkan dalam dukungan menjalankan agama ini? Siapa? Allah. Allahu waliyul ladina amanu. Allah Jalla wa'ala adalah wali. Di antara makna wali adalah pendukung. Allah Jalla wa'ala adalah kekasih, pendukung, pembela bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau antum merasa amalan yang sedang antum kerjakan adalah amalan keimanan kepada Allah, jangan butuh dukungan kepada yang lain. Cukup dukungan Allah. Gak perlu dukungan partai. Karena partai gak pernah ngajak kepada iman. Ya, karena membuat partai itu bid'ah di dalam Islam. Nah, jadi ini syarat yang pertama, syarat yang paling berat. Syarat yang kedua apa? Tajridut ta'ah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan ketaatan kita dalam menjalankan agama ini hanya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jadi pertanyaan ini terkadang kita enggak tahu, pingin mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan yang sempurna, tapi terkadang salah. Apa sebabnya? Bodoh tentang agama. Atau kalau enggak mau dikatakan bodoh, terlalu parah kalau bodoh, kurang ilmu. Minimnya ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal. Kalau kita sudah sadar minim tentang ilmu agama Allah Azza wa Jal, apa kewajiban kita? Bisa enggak ilmu itu bertambah dengan antum banyak tidur mimpi? Mimpi duduk di majelis Syekh bin Bas, bangun jadi murid Syekh bin Bas. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak ilmu itu bertambah dengan cara membakar Al-Quran, kemudian debunya ditaruh dalam air, kemudian diminum, Al-Quran tiba-tiba hafal di luar kepalanya atau di dalam kepalanya? Bisa enggak? Enggak bisa. Dalam Islam itu prosesnya orang kalau mau berilmu belajar. Iqra sebagaimana Allah Jalla wa'ala ajarkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui gurunya Muhammad bin Abdullah yaitu Jibril alaihi salam. Iqra, disuruh belajar baca. Enggak bisa baca, sudah datang ke majlis yang bisa membacakan kitab. Kitab kitabnya para ulama yang menjelaskan tentang akidah, tentang tafsir ayat, tentang syarah penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu bisa diraih cuma dengan belajar, enggak ada cara lain. Mau nenek moyangmu ulama, kalau kamu enggak belajar enggak akan bisa jadi ulama, tetap juhala. Bahkan kalau semisalnya pun nenek moyangmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kamu belum tentu mewarisi ilmunya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ilmu itu enggak bisa diwariskan begitu saja. Mati kakeknya, nurun ke bapaknya, bapaknya mati, nurun ke cucunya. Enggak bisa. Walaupun engkau turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang memanggil kamu Habib, kalau kamu bodoh tetap Habib bodoh. Iya. Walaupun turun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bodoh katakan bodoh. Karena dalam Islam enggak pernah mengenal kemuliaan itu melalui turunan atau tanjakan. Ya, tanjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kalau salah katakan salah, apalagi turunan. Tanjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memerangi dakwah Islam. Paman-pamannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya enggak? Makanya kalau mau berilmu tentang agama, belajar. Tapi Ustaz kok belajar selama ini kok belum maksimal? Iya, karena kamu juga meluangkan waktunya belum maksimal. Kalau mata masih banyak sipit karena tidur, jangan harap jadi alim. Kalau banyak membuat buku ini syai'an mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, enggak pernah disentuh, enggak pernah dibuka, kitab seperti baru terus. Padahal belinya sudah 10 tahun, jangan harap menjadi alim. Apalagi jadi mujaddid. Apalagi sekarang banyak orang baca kitab enggak bisa. Kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab enggak paham, bahkan usulul salasa enggak tamat. Tapi menobatkan diri kalau di medsos jadi alimul jarh wa ta'dil. Semua dibabat habis. Bukan mantan ulama dulu. Terus aku udah gak salapi lagi. Kalau saat itu kayaknya wah, ilmunya gak kuat lagi. Lemah manhajnya. Dan seterusnya. Pernah baca kitab Muhammad bin Abdul Wahab? Pernah. Judulnya Al-Usul Al-Falata. Ada musibah. Ya gak? Rahimallah man arafa qadra nafsi. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya, kemampuan dirinya. Orang kalau gak tahu diri ini biasanya sombong. Ya enggak? Belajarlah menjadi orang yang tahu diri. Kalau kita gak tahu, katakan gak tahu. Kalau kita kurang ilmu, luangkan waktu untuk belajar ilmu agama Allah. Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan usahanya manusia. Wa kana sa'yuhum mashkura. Semua daya upaya mereka, usaha mereka akan dibalas oleh Allah. Kalau mau berilmu, belajar. Luangkan waktu semaksimal mungkin belajar agama Allah Azza wa Jal. Makanya kata gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, apa kata beliau? Lan yus tafa'ul ilm dengan apa? Birahatil jism. Lan yastata'al ilm, ilmu itu tidak akan mungkin kita raih, kita kuasai, birahatil jism, dengan banyak mengistirahatkan tubuh. Tidur pun harus dikurangi. Gak usah terlalu ikut anjuran kesehatan. Tidur itu katanya sehari harus 8 jam. Kalau gak 8 jam gak sehat. Siapa para mujadid yang tidurnya 8 jam dalam sehari? Hah? Kalau antum melihat sebagian masyayikh, subhanallah, siang dan malamnya mereka, bagaimana mereka merasakan kenikmatan terlezat adalah membaca kitab hadis. Kalaulah bukan karena memberikan hak jasad yang harus terkadang diistirahatkan, mereka tuh gak mau istirahat karena sudah merasa lezatnya membaca kitab warisan para ulama as-salaf. Makanya kalau kita membaca kitab Syiar A'lamin Nubala, itu kitab yang saya jadikan sebagai obat galau. Kalau lagi mulai futur, baca kitab Syiar A'lamin Nubala. Lihat kita mana Syiar A'lamin Nubala, 18 jilid di rumah. Banyak sejarah para ulama us-salaf. Dari pagi ketemu pagi dia belajar. Nah, kalau ada tamu, bukan disuruh tamu tidur, enggak. Kalau sama-sama muhadis, diajak berdialog, berdebat tentang ilmu hadis. Yang perdebatannya tujuannya apa? Menambah ilmu, bukan menonjolkan ilmu. Ah, kan berilmuan aku daripada kamu, makanya belajar kamu sama aku, bukan itu tujuannya. Ya, maka harus belajar. Kalau mau berilmu tentang agama Allah, belajar. Dan belajar agama ini adalah sarana untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Betul enggak? Apa kata Allah? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ke telinga mereka ayat-ayat Allah, ke telinga orang yang beriman, maka apa yang terjadi? Bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Makanya kalau terasa sudah mulai futuh dalam agama ini, ngerjakan jadi sulit, yang melebihi genggaman. Celana tuh kayaknya sudah mulai bosan di atas mata kaki, pingin diturunkan dikit, dikit, dikit, dikit. Ah, ngaku salafi aja sudah agak malu. Salafi, malu sunnah. Salafi bukan, pokoknya malu sunnah. Kalau sudah kayak gitu, segera. Mungkin sudah lama nggak datang ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu inilah salah satu majelis sarana yang dengannya Allah Jalla wa'ala menurunkan ketenangan kepada hati-hati hamba. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan di antara keutamaan orang yang berkumpul di majelis ilmu, apa kata Rasulullah keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah Jalla wa'ala akan menurunkan kepada orang-orang yang berada di majlis tersebut ketenangan jiwa. Makanya orang yang paling tenang itu bukan jabat. Ya enggak? Anda pernah punya teman di Jakarta, kalau mau tidur itu harus minum kapsul sebesar sebesar gini. Yang kata dia harga kapsul itu 1,5 juta. Setiap mau tidur baru bisa tidur kalau minum 1,5 juta. Setiap mau tidur. Nanti kalau kali 30 berapa? Alangkah mahalnya nikmat tidur. Ya kalau antum coba santri, kadang di WC kelamaan tidur dia. Hah? Saking nikmatnya tidur. Hah? Belajar. Iya. Tandanya antum berilmu, kesaking tenangnya jiwa sampai. Hah? Makanya kata Allah Jalla wa'ala, innama yahshallah min ibadihil ulama. Ketenangan jiwa ini penting. Ya, makanya kalau hati itu sudah mulai banyak galau, sudah mulai banyak pingin kesana kesini, segera datang ke majelis ilmu. Obati. Dokternya ada di situ, di majelis. Ya. Nah, ini keutamaan yang diberitakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasannya kajian kita pada malam hari ini, bahwasannya syarat daripada iman atau syarat daripada amalan adalah niat yang benar dan juga ittiba atau tajridu ta'ah lir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, insyaallah bisa kita lanjutkan pembahasan tentang poin yang ketiga dari usul ahli sunnah, yaitu keharusan mendoakan rahmat bagi sahabat Rasulullah SAW. Di antara ciri ahli sunnah adalah memuliakan sahabat, dan sebaliknya di antara ciri ahli bid'ah adalah melecehkan atau bahkan lebih dari itu mengkafirkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ada pertanyaan sebelum